dan jangan bimbang. Ini lagu selayang pandang. Kalau tidak kelapa puan, tidak puan kelapa Bali. Kalau tak tuan, siapa lagi? Kalau tak tuan, siapa lagi? Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Wahai Selasih, janganlah tinggi, kalaupun tinggi berdaun jangan. Wahai kekasih, janganlah pergi, kalaupun pergi bertahun jangan. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan